Ayahnya Faja, ya. Ayahnya Faja, terima kasih. Ayah Faja sayang. Pian Production. Haruskah kukur ke bumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, haruskah berakhir kini? Baru saja ku redu manis madu cinta, kini harus ku banyak. Biar Studio, terima kasih semuanya, terima kasih, bye-bye.